yang keduanya akan menyeret kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, suatu permasalahan yang tentunya benar-benar harus kita melihat dengan kacamata syar'i, bukan dengan apa yang kita lihat dan kita dengar dari berbagai propaganda-propaganda yang tiada lain adalah merupakan satu di antara jerat dan jaring-jaring syaitan. Nas'alullah salaman afiyah. Yang sebenarnya permasalahan seperti ini, permasalahan jinsi atau problematika tentang seksual ini adalah satu permasalahan yang semua menyadari akan permasalahan-permasalahan ini. Bahkan tidak sedikit terjadinya perdebatan dari permasalahan ini tentang perlu atau tidaknya pendidikan-pendidikan seperti ini, yang tentunya adalah dipicu dari berbagai kasus, dari beragam kejadian dan peristiwa yang tentunya sangat-sangat memprihatinkan dengan pergaulan remaja dewasa ini. Ditambah lagi dengan media dan teknologi yang demikian terbuka, memberikan banyak kemudahan untuk kemudian anak-anak kita dan generasi kita mengakses sedemikian mudahnya. Tidak hanya itu saja, media-media yang ada pun juga ikut andil untuk mendewasakan seorang anak. Maka kadang-kadang sering ya, kita yang berkecimpung di dunia pendidikan melihat anak baru umur, baru kelas 4 SD misalkan, sudah haid. Padahal kita tahu bagaimana umur anak kelas 4 ini. Dan ini sedemikian cepatnya mereka dewasa. Lingkungan dan media cukup besar andilnya. Dan ini bukan permasalahan yang sepele. Seorang anak umur kelas 4 SD ini sudah harus mempertanggungjawabkan dirinya. Sudah harus masuk dalam sinnut taklif. Sementara kepribadian dan psikologinya ini sama sekali belum cukup. Masih ogah-ogahan, masih kesana kemari. Melihat seperti itu, kita sebagai orang tua dan juga sebagai generasi tentunya juga satu hal yang sangat-sangat memprihatinkan. Maka ini jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi tayangan-tayangan dari stasiun televisi dan yang semisalnya, yang tentunya sangat-sangat kurang mendidik dan juga pornografi yang demikian mewabah. Allahumma musta'an. Ditambah lagi dengan penanaman nilai-nilai agama yang demikian kurang dan sangat kurang, khususnya kepada anak-anak, sehingga terjadilah apa yang terjadi di pergaulan yang bebas, yang semakin menggejala, yang kemudian menyimpangkan dari makna tarbiyah jinsiyah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat syar'inya. Ini yang terjadi. Maka ikhwan fil din izakumullah, konotasinya kalau kita sudah membahas yang namanya seksual, seakan-akan itu sesuatu yang mengarah kepada pornografi dan yang semisalnya. Padahal kalau kemudian kita lihat, dan insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan ini, ternyata Islam demikian agungnya, Islam demikian santunnya dalam membahas permasalahan ini. Dan bahkan ini mau tidak mau diakui oleh dunia barat, yang mereka sendiri tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Maka alhamdulillah, jadi kebanggaan bagi kita sebagai umat Islam, di mana Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Maka ini bagian daripada kesempurnaan dari agama yang mulia ini. Pentingnya untuk kita kaji. Jangankan masalah-masalah seperti ini, sedang masalah keseharian saja diatur. Dan ini juga merupakan bagian dari pendidikan atau tarbiyah jinsiyah ini. Dari masalah-masalah al-qira'ah, buang hajat, dan yang semisalnya, ini merupakan bagian dari pendidikan yang diatur oleh Islam secara tadarruj, secara bertahap. Maka kalau kemudian diartikan bahwa tarbiyah jinsiyah ini adalah berkaitan dengan bacaan, gambar, dan yang semisalnya yang berbau pornografi dan semisalnya, maka seperti ini bukan dari Islam. Kita umat Islam punya jati diri sendiri, punya pendidikan sendiri, tidak perlu untuk kemudian kita mengadopsi dari luar. Sudah sedemikian cukup dan sedemikian banyak yang ada dalam Islam, dan bisa mengcover dari semua permasalahan-permasalahan yang ada pada kehidupan manusia. Adapun yang seperti itu dalam Islam sesuatu yang terlarang, dari mengumbar aurat, melukiskan, menggambarkan, menceritakan dari permasalahan-permasalahan yang bersifat pribadi, ini adalah sesuatu yang terlarang. Demikian pula menceritakan sesuatu yang akan membangkitkan gharizah seorang anak manusia, sesuatu yang terlarang. Apalagi di majelis-majelis ilmu atau dimanapun. Al-Imam Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebut dalam Hilyah Talib al-Ilm, beliau mengatakan, "Janibu majalisana dzikran nisa'i wa ta'am, fa inni akrahu an takuna wassafan li farjika wa batnik." Jauhkanlah majelis-majelis kita dari menyebut wanita dan makanan, karena sungguhnya aku tidak suka engkau mensifati dengan perut dan kemaluanmu sendiri. Dan ini sesuatu yang menjadi rahasia umum, baik itu di majelisnya wanita atau juga laki-laki, sama saja. Kalau enggak cerita makanan, cerita wanita. Yang wanita juga sama. Ini memang syaitan selalu mengajak untuk bagaimana seputar itu. Ingat bahwasanya dua ini adalah merupakan jaring-jaring syaitan. Maka kita menyebutkan makanan, hakikatnya menyebutkan perut kita sendiri, Abdul Butun. Ya. Hakikatnya mensifati kepada perut kita sendiri. Dan cerita tentang lawan jenis, hakikatnya kita membongkar dan menceritakan aib kita sendiri. Nah, kini kita lihat wasiat-wasiat dari para a'immatus salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Janibu majalisana dzikran nisa'i wa ta'am. Jauhkan majlis-majlis kita dari menyebut wanita dan makanan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka yang seperti ini, yang kemudian terjadilah apa yang terjadi ketika itu diteruskan dan tidak ditahan, terjadilah kepada penyaluran yang tidak pada tempatnya, pada hal-hal yang haram. Dan semuanya sudah mengakui dan sudah terbukti akan kerusakan-kerusakan yang terjadi, tidak saja pada orang dewasa, dan ini menimpa kepada siapapun, dan lebih lagi juga kepada anak-anak yang sebelum nikah. Dikatakan anak-anak, pokoknya ini masih anak-anak sebelum nikah, yang namanya anak-anak. Sekali lagi, khana fidin insyaakumullah, ini sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Suatu fitnah yang paling besar. Yang ini tidak menimpa kepada siapapun. Ini tidak menimpa, tidak pandang bulu. Menimpa, tidak ada yang bisa merasa aman dari masalah ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya banyak-banyak mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan ketika ditanya tentang alham, bagaimana ipar? Alhamu al-maut. Ipari min maut. Kemudian juga kisahnya Fadl Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika gonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini padahal di belakangnya. Di belakang Rasulullah. Ini pun juga matanya enggak berkedip. Memandang terus. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memalingkan dengan tangannya. Padahal ini di belakang Rasulullah. Kalau kita mungkin di belakang orang seperti itu ya sudah kita kayak malu-malu lah ya. Kan ini menimpa, menunjukkan bahasanya seperti ini menimpa kepada siapapun. Ya. Jangan kemudian kita merasa aman, atau jangan kemudian kita tidak ada yang bisa merasa aman dalam masalah ini. Maka ini jemaah mendakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam masalah ini, apa yang terjadi dari berbagai penyalahgunaan yang beragam, yang kemudian berdampak memberikan dampak yang sangat besar, dan lebih parah lagi adalah semakin rusaknya moralitas generasi kita, anak-anak Islam khususnya. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Sekali lagi, ini tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang di luar, bahkan dari kalangan atau di dalam pondok pesantren sekalipun tidak ada yang bisa aman dari perkara-perkara seperti ini. Maka ini berdampak sangat besar dari kerusakan-kerusakan moralitas yang terjadi pada generasi anak bangsa ini, khususnya kaum muslimin, yang tentunya kita lebih perhatian dengan mereka. Karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan ini adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya orang tua atau calon-calon orang tua, Karena orang tua itu adalah merupakan yang paling pertama kali bertanggung jawab. Mau dikemanakan anak-anaknya itu. Kemudian demikian pula para pendidik. Yang juga harus menempatkan dirinya sebagai standar ganda. Sebagai pengajar. Dan juga sebagai pendidik. Sekaligus adalah tempat. Anak-anak itu sendiri bagaimana mencurahkan perhatiannya, mencurahkan segala permasalahannya. Maka berangkat dari ini semuanya, berangkat dari problematika, seabrik problematika inilah yang kemudian muncul berbagai pendapat, usulan-usulan perlu tidaknya memasyarakatkan pendidikan seperti ini pada remaja yang tiada lain punya tujuan untuk mengatasi problematika yang ada. Maka kemudian banyak juga yang sudah membuat berbagai program, hatta dari orang-orang barat pada khususnya yang mereka adalah terdepan dalam kerusakan ini. Mereka sendiri tidak bisa menyelesaikan. Berbagai program mereka buat. Dan berbagai manhaj pendidikan, manhaj tarbiyah dalam masalah ini pun juga tidak memberikan solusi kepada mereka. Maka dari sinilah sedemikian pentingkah tentang pendidikan seksual bagi remaja dan anak-anak ini. Maka kita lihat bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini. Ikhwan fillah jazakumullah. Islam dalam masalah ini, maka berangkat dari permasalahan-permasalahan ini, kita lihat, dan itu diakui oleh mereka musuh-musuh Islam sekalipun, bahwa Islam inilah yang paling bisa memberikan solusi. Dan kita lihat bagaimana sikap syariat dalam memandang tentang tarbiyah jinsiyah ini. Di mana tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksual ini dalam Islam adalah merupakan bagian yang sangat integral dan sangat pokok yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan akidah, pendidikan ibadah, lebih lagi pendidikan akhlak dan moralitas. Maka ini masuk dalam tiga kategori ini, akidah, ibadah, dan akhlak. Yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan itu jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berikan contoh kepada kita dengan gamblang. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Berikan solusi kepada kita. Berikan pendidikan-pendidikan sangat indah. Nanti kita akan lihat bagaimana runutnya pendidikan Islam dalam masalah ini. Kita lihat satu contoh secara global saja, kisah Nabi Yusuf alaihi salam, hubungan permasalahan ini dengan masalah akidah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya tentang mengisahkan tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kita lihat di sini. Hammat bihi wa hamma biha. Dua orang yang berbeda jenis. Satu ganteng, bagus sekali, yang satu cantik, dalam satu tempat yang tentunya, dan masing-masing sudah tertarik. Allah mengatakan hammat bihi wa hamma biha. Si perempuan sudah tertarik, si laki-laki juga demikian. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula an ra'a burhana rabbih." Kalau seandainya tidak melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan, kepasrahan, dan senantiasa menjadikan nasbal a'yun Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Maka ini satu-satunya yang bisa menyelesaikan semua permasalahan, dan ini sangat pokok adalah permasalahan akidah. Sebejat apapun orangnya, sebejat apapun keinginannya, kalau masih melihat, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau masih punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ada rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ta'ala ini akan tertahan. Ini yang satu-satunya yang bisa mengendalikannya. Selebihnya adalah hawa nafsu. Maka kalau kemudian ada orang yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Taruhlah misalkan yang ringan saja, rokok misalkan. Orang merokok misalkan. Diingatkan. Dan masya Allah sudah fatwa juga sudah jelas. MUI, Muhammadiyah, semua sudah ngerti, bahkan jadi undang-undang, dan semuanya ngerti tentang kerusakannya ini. Sudah haram rokok ini. Iya, tapi ngerti, iya, tapi ngerti rusaknya, ngerti haramnya, ngerti. Apalagi kalau bukan hawa nafsu. Yang dalam hal ini, kalau seandainya dia melihat bahwasanya yang mengharamkan itu bukan MUI, bukan Muhammadiyah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menyiksa dia, yang akan menghukum dia, baru kemudian akan menyadari ini masalahnya tidak ada khasyah. Pendidikan akidah, pendidikan tauhid yang kurang tertanam. Kenal Allah tapi hanya sekedar tidak dengan pengenalan yang menjadikan mereka itu tunduk. Tapi kita lihat para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana penanaman akidah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, meskipun sesuatu yang sudah mendarah daging, yang sudah menjadikan kebiasaan, namanya khomer, ini sudah menjadi minuman harian mereka. Tapi ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh, dikatakan seperti itu sudah. Fahal antum muntahun, kata Allah di akhir ayat, mereka spontan mengatakan, ya intahaina intahaina, sudah kami berhenti dan kami berhenti. Karena apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin masih mikir-mikir, masih enak, saya ngerti, tapi masih belum bisa meninggalkan itu. Ini permasalahannya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, akidah adalah sangat pokok sekali dalam pendidikan ini. Karena pendidikan seksual ini tidak lepas sekali lagi dari tiga kategori ini. Masalah akidah, ibadah, dan kemudian juga akhlak. Maka kalau tarbiyah jinsiyah ini lepas dari tiga kategori ini, pokoknya sudah, akibatnya adalah fatal. Lepas dari tiga unsur ini, maka ini akan menjadi ketidakjelasan kemana arah pendidikan tarbiyah jinsiyah ini. Bahkan jelas sesuatu yang pasti akan menimbulkan kesesatan dan kerusakan dan penyimpangan-penyimpangan dari tujuan asal diciptakannya manusia. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dalam perilaku ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perilaku-perilaku seperti ini adalah bagian dari ibadah. Di mana Rasulullah mengatakan, "Fi bithi ahadikum shadaqah." dalam hadis yang panjang kaitannya dengan kecemburuan orang-orang fuqara dari para sahabat kepada orang-orang yang kaya dari para sahabat yang lain, karena mereka lebih banyak pahalanya. Bukan karena iri karena lebih kaya, itu tidak. Iri karena lebih banyak pahalanya. Tidak seperti kita. Ini kita lihat contoh para salaful ummah. Model kita, ada kawan kita yang diberikan keluasan rezeki dan seterusnya. Alah sudah, hubbud dunia katanya. Dikit-dikit hubbud dunia. Nah kita lihat bagaimana mereka para sahabat datang kepada Rasulullah mengeluhkan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duturi bil ujur. Orang-orang kaya mereka lebih mendahului kita dalam pahala. Ini kita lihat mereka tawadhu, irinya bukan iri dalam dunianya, tapi iri dalam pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa bagaimana kami puasa, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, dan kami tidak bisa. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah telah aku tunjukkan padamu tentang sedekah yang bisa menyamai mereka? Fi kulli tasbihatin sadaqah, fi kulli takbiratin sadaqah. Setiap tasbih sadaqah, setiap takbir sadaqah, setiap tahmid sadaqah, setiap tahlil sadaqah. Ternyata mereka juga melakukan. Bahkan kemudian sampai Rasul mengatakan, fi bid'i ahadikum sadaqah. Heran para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna, apakah salah seorang dari kami mendatangi istrinya? Falahu sadaqah, baginya adalah sadaqah. Kata Rasulullah, bagaimana kalau itu ditempatkan di tempat yang haram, haram bukan gak akan berdosa? Bagaimana kalau kemudian ditempatkan di tempat yang halal? Maka baginya adalah pahala. Jadi ini masya Allah kenikmatan seorang muslim, di mana setiap geriknya tidak lepas daripada kebaikan, gerak-geriknya tidak lepas daripada pahala, mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikan yang indah dan pendidikan yang sangat agung. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena inilah dalam permasalahan ini tidak boleh menyimpang dari koridor, khususnya tiga unsur tadi. Ini qana fidin izakumullah. Krisis yang terjadi dari dekadensi moral yang dirasakan oleh banyak kalangan, dan bahkan terjadi berbagai perdebatan-perdebatan terjadi, maka ini akan berakhir pada masyarakat muslim yang senantiasa kembali kepada bimbingan kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, yang Islam benar-benar hidup di tengah-tengah mereka dengan akidah dan prinsip hidupnya yang agung, di mana ketika Islam menjadikan pendidikan seksual ini adalah merupakan bagian pokok dalam ibadah yang dirangkum dalam berbagai bentuk realisasi dalam melaksanakan syiar-syiar ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buku-buku fikih penuh dengan permasalahan ini. Bab thaharah misalkan tidak lepas dari pendidikan ini, dari tarbiyah jinsiyah secara tadarruj, secara bertahap. Dari masalah istinja, masalah istijmar, dan semua permasalahan terkait dengan masalah qadha'ul hajah, masalah buang hajat ini. Demikian pula masalah haid, masalah nifas, masalah ghuslul janabah, mandi junub, masalah wudu, dan juga masalah satrul aurah, menutup aurat, batasan-batasan aurat. Demikian pula masalah mu'asyarah zaujiyah, masalah hubungan suami istri, pergaulan rumah tangga, Adabul istiizan. Bagaimana adab-adab dalam meminta izin. Ya, ini pendidikan yang sangat indah. Innama ju'ilal istiizanu min ajlin nadar. Sesungguhnya dijadikan syariat untuk minta izin adalah untuk menjaga pandangan. Dan yang seperti ini sangat banyak. Dari bab-bab fikih yang ada. Dan ini masya Allah memberikan solusi dan juga memberikan terapi yang sangat indah. Yang tentunya materi-materi seperti ini dengan semua rincian-rinciannya semua ada dalam kehidupan pendidikan kita. Semua ada. Tidak perlu untuk kemudian kita melongo kepada yang lain, apalagi mengadopsi. Melongo saja jangan. Islam sudah cukup memberikan solusi kepada kita. Dan ini di semua tempat kita bahas. Permasalahan-permasalahan seperti ini. Baik itu di madrasah, di halaqatul ilm, di masjid-masjid, ceramah-ceramah, di khutbah, dan di berbagai munasabah. Yang semuanya juga punya andil untuk menjelaskannya. Imam masjidnya, para penyuluh agamanya, para ustadznya, dan semuanya ikut andil untuk bagaimana menjelaskan dengan koridor yang telah digariskan dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan ini subhanallah terangkum rapi sekali. Dari koridor syar'i yang demikian santun dan tidak vulgar. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Adapun kemudian kalau ada yang bertanya atau kemudian ada yang menyodorkan, dan ini memang dari mereka-mereka yang mungkin kurang beragama atau tidak beragama sama sekali, mengaitkan permasalahannya dengan kurikulum tertentu misalkan atau dengan spesialisasi tertentu misalkan, maka ini seperti ini tidak butuh kepada kurikulum tertentu, juga tidak butuh kepada guru tertentu. Artinya pembahasan yang bersifat atau berdiri sendiri ini tidak ada. Dalam Islam seperti itu tidak dikenal. Ya. Apa yang namanya dengan pendidikan seksual ini secara apa namanya? Secara tersendiri mustaqillah tidak ada dalam Islam. Maka pendidikan ini tidak lepas dari tiga kategori ini. Karena kalau kemudian dipisahkan dari yang lainnya, akan menjadi bencana. Tidak akan memberikan solusi. Namun Islam merangkum permasalahan ini adalah demikian tadarruj. Dari semenjak anak-anak, semuanya diatur. Bahkan dari kanak-kanak ini. Dengan tadarruj, dengan bertahap dan juga dengan demikian santunnya. Maka sekali lagi, kalau yang dimaksudkan dengan pendidikan seksual yang berdiri sendiri ini, tarbiyah jinsiyah ini, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kurikulum atau manhaj dirasi tersendiri atau juga ada guru atau juga pakar tertentu. Sering kita dengar atau ada pakar seksologi katanya. Ada. Ini kadang banyak di seperti itu. Tidak ada. Islam alhamdulillah telah banyak seperti itu. Memberikan solusi yang terbaik pada kita. Sekali lagi, bahwasannya pembahasan persoalan-persoalan seperti ini adalah merupakan bagian dari materi-materi syariah. baik itu dalam masalah fikih, masalah hadis yang bersifat universal, menyeluruh, yang juga masuk dalam berbagai kurikulum pelajaran kita dan masuk dalam kurikulum pendidikan kita. Demikian pula masuk dalam berbagai aktivitas kita dari thaqafah Islamiyah atau juga kemasyarakatan. Demikian pula dalam aktivitas sosial lainnya. Maka dalam hal ini pun juga, manakala media itu juga akan bisa andil dengan baik ketika media ini juga menjadikan sarana untuk bagaimana menyampaikan informasi-informasi seperti ini secara santun, bukan seperti yang banyak termakan dengan media-media dari barat yang tidak beragama sama sekali. Maka ini menyampaikan durus ilmiah syariah, ini semua kalangan bisa melakukannya dan semua ikut andil bergabung dan berperan dalam membangun wawasan Islam yang mulia dan agung ini. Maka sekali lagi, kalau yang dimaksud dengan tarbiyah jinsiyah ini adalah membahas tentang perdebatan wawasan jinsiyah menurut orang-orang barat pada khususnya, dengan pandangan-pandangan mereka yang jelas rusak dan menyimpang, terlebih lagi dengan liberalisme dan apa yang seabr kerusakan yang ada pada mereka, tentunya bukan itu yang dimaksud. Jadi membuka aurat dan juga melanggar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk menutupnya, maka sekali lagi yang seperti ini adalah bukan dari Islam. Ya. Dan seperti ini adalah sesuatu yang terlarang dan haram. Ya. Aqlan wa syar'an wa tabi'atan. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tarbiyah jinsiyah dalam Islam. Maka dari sini, ikhwan fillah jazakumullah, literatur dan sumber rujukan dalam Islam terpampang jelas dalam persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan ini. Ini terlihat jelas dari sirah nabawiyah dan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata didapati di dalamnya tarbiyah jinsiyah yang merupakan bagian dari kehidupan manusia pada masa itu, tidak terkait dengan pelajaran tertentu atau waktu tertentu. Di mana kita lihat seorang sahabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan masalah-masalah pribadi. Mega pula seorang sahabiah, seorang wanita dari para sahabiah ini datang kepada Rasulullah juga menanyakan masalah-masalah seperti itu. Dan Rasulullah SAW menjawabnya dengan demikian santunnya. Rasulullah menjawabnya dengan gamblang, jelas, santun, tidak vulgar. Dan mereka faham apa yang harus dilakukannya. Maka ini kita lihat dengan sangat santun. Maka hanafidin izakumul, dan contoh-contoh seperti itu sangat banyak dalam Al-Quran. Maka inilah yang dimaksudkan dengan tarbiyah jinsiyah dalam Islam. Kalau bukan seperti ini, apalagi yang dimaksud? Yang dimaui apa? Kalau yang dia mau bukan seperti ini, maka itu bukan. Maka itu tidak lain adalah mengadopsi dari orang-orang barat yang menjadikan itu sebagai semata-mata hanya kenikmatan dunia semata. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka kalau kemudian kita melihat kepada dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memaparkan permasalahan-permasalahan ini adalah kita lihat bagaimana memaparkannya dengan penuh adab dan dengan santun. Dan itu kita lihat terlihat jelas dari hasil pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang dulu mereka adalah manusia-manusia yang sangat biadab. Kita semuanya tahu bagaimana kejahiliahannya, kebiadaban orang-orang jahiliyah dahulu. Namun kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan terapi, memberikan solusi dan mendidik dari manusia-manusia yang demikian bejat, kemudian menjadi berubah menjadi manusia-manusia yang sangat beradab. Ini yang harus kita pindahkan. Ini harus kita transfer. Bagaimana model pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas, berhasil, dan ini diakui, khususnya dalam masalah ini. Dari kebejatan moral mereka, wa'dul banat, ya, kepada anak perempuan. Kemudian juga banyak kebiadaban-kebiadaban mereka khususnya terhadap kaum wanita. Hamba Allah satu yang lemah ini. Maka kita lihat Islam memberikan solusi yang sangat indah dengan menjadikan seperti ini sebagai manhajul hayah, sebagai satu prinsip hidup yang benar-benar hidup dari masyarakat sahabat. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaparkan juga dengan paparan yang santun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan antaranya, wa is'alunaka 'anil mahid. Mereka banyak bertanya kepadamu, para sahabat ini, pada bertanya kepada Rasulullah SAW tentang darah haid. Qul, katakanlah, huwa adza. Darah haid itu kotor. Artinya najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka tinggalkanlah wanita fil mahid. Ini kita lihat bahasanya santun, tidak vulgar, tapi jelas, paham, orang memahami, apa orang mendengarnya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini tuntunan Islam. Darah haid itu kotor. Maka tinggalkanlah istri-istri kalian fil mahid. Artinya di saat haid. Artinya jangan digauli. Ini dilarang. Dari sini sudah menunjukkan larangan. Karena makna mahid ini adalah isim makan. Makan khuruj haid ini. Ini tempat keluarnya haid. Artinya selebihnya boleh. Ini kita lihat perkataan yang pendek namun juga sangat agung dan maknanya sangat dalam sekali. Dan ini sekaligus untuk menyelisih kepada orang-orang ahlul jahiliyah atau juga orang-orang ahlul kitab yang mereka biadab sekali kepada wanita di saat haidnya. Orang Yahudi misalkan kebiasaannya kalau haid ini sudah enggak diurus. Tidaknya tidak didekati saat enggak diurus sama sekali. Tapi Islam tidak seperti itu. Islam mengatakan fil mahid saja, ya. Selebihnya boleh. Ini kata-kata yang pendek namun mafhum yang bisa dipahami dengan luas. Dengan santun, artinya tetap juga bergaul dengan baik, mu'asyarah zaujiyah yang baik. Wala taqrabuhunna hatta tathhurn. Jangan mendekatinya. Kita lihat, jangan mendekatinya. Dan ini isyarah kinayah sampai dia, sampai mereka itu suci. Ini bahasanya juga bahasa yang sangat santun sekali, tidak vulgar. Jangan dekati. Ini ya. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian mengunjungi fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan jika mereka sudah suci, maka datangilah mereka, tapi dalam koridor. Min haitsu amarakumullah, jangan keluar dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada batas, ada koridor. Semangat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang bertaubat dan cinta kepada orang-orang suci. Yang seperti ini adalah orang-orang yang suci. Yang menjaga seperti ini, Allah katakan minal mutatahhirin. Ini kita lihat jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Dengan bahasa-bahasa yang dengan santun. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Ada bisyara, ada nizarah, ya. Targhib wa tarhib senantiasa itu konsep dalam Al-Qur'an. Antara peringatan dan berita gembira. Sampai dalam masalah-masalah seperti ini supaya jangan kebablasan. Ungkapan-ungkapan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nisaukum, istri-istri kalian itu adalah harthul lakum. Itu adalah sawah kalian, tempat bercocok tanam kalian, fatu hartakum man nasyitum. Tapi Allah mengatakan apa? Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan neko-neko. Jangan yang aneh-aneh. Jangan keluar dari koridor yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa'lamu annakum mulaquh. Ingat, kalian akan ketemu dengan Allah. Kalian akan bertemu dengan Allah, cepat atau lambat akan dituntut dan dimintai pertanggungjawaban. Kalau aneh-aneh, maka kemudian di akhir wabashiril mu'minin, berita gembira bagi orang-orang beriman. Dan tentunya senantiasa di atas koridor, sampai dalam menyalurkan gharizahnya pun juga senantiasa di atas koridor yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini banyak dalam Al-Qur'an dengan bahasa-bahasa yang bukan santunnya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah-kisah para sahabat yang juga dengan bahasa-bahasa yang cukup santun. Ummu Sulaim misalkan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah. Dan ini kita lihat seorang wanita dengan rasa malunya itu tidak menghalang untuk bertanya dalam perkara-perkara yang terkait dengan agamanya. Dan pun juga dengan bahasa yang santun. Dan ini tidak lain adalah dari didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian santun. Maka kalau didikannya santun, orangnya pun juga santun. Sebagaimana dikatakan para ulama salaf mengatakan, man ahya sunnah nataqa bil hikmah. Siapa menghidupkan sunnah, dia akan bicara dengan penuh hikmah. Sunnah kalau dihidupkan, bicara penuh hikmah, tidak akan sembrono. Senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mereka para a'immah kita, para ulama kita, yang tentunya menjadi koreksi bagi kita. Dan terkadang kalau dalam masalah seperti ini, kadang tidak apa, kadang lepas kontrol. Maka hikmah kadang lepas dari kita. Maka ini kita lihat didikan-didikan Rasulullah yang bikin santunnya melahirkan juga anak didik, anak didikan juga santun. Datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dengan al-haq. Mukaddimahnya indah sekali. Mukaddimahnya sangat bagus sekali. Allah itu tidak malu dengan hak. Mungkin meskipun ini ada permasalahan-permasalahannya mungkin tabu, ya. Agak sedikit aib. tapi karena hak dan tidak bisa tidak harus minta penjelasannya. Karena terkait dengan masalah ibadah. Ya. Maka mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah yastahi minal haq. Fahal alal mar'atil ghusl idha ihtalamat. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi ketika dia ihtilam? Ketika mimpi. Yang ternyata menunjukkan seperti ini juga dialami oleh mereka kaum wanita, sebagaimana juga dialami oleh kaum laki-laki. Yang merupakan, yang bagi laki-laki adalah merupakan tanda diantara tanda sinut taklif. Tanda sudah balik. Tanda sudah terkena kewajiban, beban syariat. Nah, ini masalah. Fahal alal mar'atil ghusl. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi ketika dia ihtilam? Maka kata Rasulullah, na'am. Idza ra'atil ma', ya, wajib jika melihat air. Nah, ini ketentuan-ketentuan Rasulullah SAW. Maka ini satu hal yang tentunya menjadi pelajaran bagi kita, kesantunan dalam menjelaskan seperti ini. Kesantunan dalam bertanya masalah seperti ini. Bukan dengan dijelaskan dengan vulgar seperti orang-orang tidak beragama yang sering kita lihat dan kita dengar di berbagai media, ya, ada interaktif, ya, dengan ahli seperti ini. Kalau saya katakan ini bukan ahli dalam pendidikan seksual, tapi ini adalah pornografi, tidak lebih adalah dari pornografi saja. Dan seperti dengan bahasa-bahasa yang tidak santun. Dan itu banyak, ya, disiarkan, ya, di berbagai apa namanya, radio-radio swasta ini banyak seperti itu. Allah musta'an. Mari kita lihat bagaimana para sahabat juga, seperti kisahnya juga Imra'atu Rifa'ah Al-Quradi, hadis yang sahih, ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, datang istrinya Rifa'ah Al-Quradi radhiyallahu ta'ala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, kuntu inda Rifa'ah Al-Quradi fatallaqani. Aku dulu menjadi istrinya Rifa'ah, kemudian menceraikanku. Ini dengan talak bain, tanda talak tiga. Kemudian kata mantan istrinya Rifa'ah Al-Quradi ini, kemudian aku menikah dengan Abdurrahman ibn Zubair. Yang kemudian menunjukkan ketidakpuasan dalam rumah tangganya, ini pun juga dengan bahasa yang santun. Dikatakan, wa innama ma'ahu mitlu hudbatis tsaub. Ini paham dengan bahasa yang bahasa isyarat saja, tidak vulgar. Fa innama ma'ahu mitlu hudbatis tsaub. Bahasa yang santun sekali, ya, dengan kiasan. Bersamanya seperti lipatan baju. Maka Rasulullah mendengar seperti itu tersenyum. Dan ini tidak kemudian, wah, masa wanita mengatakan seperti itu depan Rasulullah. Ya. Ini. Rasulullah kemudian mengatakan, apakah ingin kembali kepada Rifa'ah lagi? Maka kata Rasulullah, lah, tidak boleh. Tidak. Hatta taduqi usailatahu wa yaduqu usailataki. Ini sampai ada hubungan. Dan ini juga diambil faedah dari kisah ini juga, bahwa seorang sudah talak bain bisa kembali kepada suaminya yang dulu manakala sudah diperisir oleh orang lain, ya, dan juga sudah berhubungan. Kalau belum berhubungan, baru akad nikah tok, ini belum. Belum boleh. Juga tidak boleh tahlil. Ini dibuat tahlil. Ya. Artinya dibuat tipuan. Karena si laki mungkin masih senang sama mantannya ini, tapi sudah kadung cerai 3 kali. Ya, maka kemudian nyuruh orang, tolong nikahi mantan istri saya. Tapi jangan lama-lama ya, nanti ceraikan lagi, bayar. Ada yang seperti itu. Ya. Maka ini, Rasulullah SAW melaknat yang seperti ini. Muhallil dan muhallal lahu. Ya. Maka jelas di sini, ikhwan fillah jazakumullah, ini masalah-masalah bersifat pribadi. Namun bagaimana kita lihat kesantunan para sahabat? Maka ini tiada lain adalah didikan-didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya mereka orang-orang vulgar, orang-orang yang punya, tapi kemudian ini didikan-didikan agama dan akidah yang kuat ini. Maka ikhwan fillah jazakumullah, seperti inilah yang hendaknya benar-benar kita perhatikan dan kita ambil pelajaran dari berbagai kasus dan banyak permasalahan, untuk kemudian kita pentingnya mengkaji masalah ini. Maka permasalahan haid dan nifas itu bukan permasalahan yang sepele. Sebagaimana orang-orang mengatakan, ini ulama haid dan nifas saja. Ya. Ya. Ini masalah-masalah besar. Ya. Dan masalah yang terkait dengan hajat hidup manusia, yang juga tidak lepas dari permasalahan-permasalahan dari prinsip hidupnya ini. Yang kalau kemudian kita tidak memahami dengan benar, rusak sudah. Dan sekarang ini betapa banyak, ya, khususnya anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, yang mereka dewasa sebelum waktunya. Kadang-kadang orang tuanya kurang paham, karena ngajinya masalah manhaj terus, ya. Kalau suruh nahdir orang ini pinter, ya, ini. Tapi ketika putrinya, yang dewasa mendadak, ya, baru umur, baru kelas 4, kelas 5 SD sudah haid. Ya. Ini bagaimana yang seperti ini kurang diperhatikan. Tanggung jawab orang tua. Untuk menyiapkan anak ini sudah dewasa. Anak ini sudah terkena beban syariat. Jangankan ngerti masalah haid, ya. Buang ingusnya saja belum bisa. Ya. Banyak seperti itu. Anaknya masih cunal-cunil kesana kemari. Ya. Masih. Ya. Kadang-kadang subhanallah. Saya melihat itu. Ya, kita yang istilahnya di dunia pendidikan merasakan seperti itu. Anak seperti itu. Kejiwaannya belum mapan. Keilmuannya belum ada. Semuanya ini belum siap. Orang tuanya juga kurang perhatian. Seperti itu sudah harus terkena beban syariat. Kasihan. Ini satu permasalahan yang tentunya ada di hadapan kita seperti itu. Dan itu anak-anak kita sendiri. Tanggung jawab kita sendiri. Tanggung jawab kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan agamanya ini. Maka banyak yang Allah musta'an, ya, tidak memahami benar masalah ini, ya. Dan masalah haid saja ini ternyata juga bukan masalah yang sederhana, ya. Kita bahas masalah haid itu satu hari gak cukup, ya. Ternyata seabrek permasalahan, dan itu juga bukan semata-mata permasalahan dari seorang wanita saja. Memang itu adalah kodrat bagi seorang wanita, mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan terkena itu. Tapi itu juga bagi kita sebagai orang tua, sebagai laki-laki harus mengerti dan memahami hukum-hukum yang terkait dengan haid. Dan yang semisalnya haid dan nifas ini. Ini kita lihat para ulama memaparkannya kepada kita dengan jelas. Seperti Syekh Utsaimin dalam Dima Tabi'iyah mengkhususkan masalah itu. Dari kisah para sahabiah yang mereka datang kepada Rasulullah SAW, kisahnya Hamnah, kemudian kisahnya Zainab, ya, ini yang merupakan hadis-hadis yang merupakan umda dalam masalah ini. Tiga hadis ini. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, permasalahan-permasalahan yang kita juga harus siap. Sebagai orang tua kita harus ngerti, karena yang harus kita jelaskan kepada putri-putri kita, kepada anak-anak kita sendiri. Bukan permasalahan yang istilahnya sepele itu, tidak. Karena sekarang banyak tidak mengerti. Ketika datang haidnya, misalkan waktu haidnya, kemudian datang panggilan adzan, datang panggilan sholat, tidak bersegera. Yang sebenarnya dia ada waktu untuk menunaikan sholat. Tapi karena itu menggampangkan pada hari-hari datang tamunya ini. Nah, kemudian belum melaksanakan sholat sudah kedahuluan tamunya ini. Padahal masih ada waktu untuk dia mengerjakan sholatnya. Utang bagi dia ini, harus mengqadanya. Dan banyak seperti ini tidak dipahami. Bahkan senang kalau sudah seperti itu. Ya. Ini tafrid dan ifrat, ya. Ada menggampangkan dan ada yang kelewatan masalah ini. Jadi permasalahannya permasalahan sangat kompleks sekali. Jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat hadis dari Rasulullah SAW. Sekali lagi kita kalau kemudian lebih ini hanya sedikit dari contoh yang ada, sedikit saja, dan masih banyak dari kisah-kisah para sahabat. Para sahabiah yang mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan permasalahan-permasalahan seperti ini. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana sekarang tarbiyah jinsiyah ini menurut perspektif Islam, khususnya kepada anak-anak ini. Maka hal-hal yang bersifat praktis dan instan ini juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita yang terkait dengan tarbiyah jinsiyah ini, mulai dari kecil, mulai dari anak-anak kita bimbing, kita bina, dan selalu kita awasi dengan tadarus. Dan ini peranan orang tua adalah sangat besar sekali. Yang pertama, menanamkan rasa malu kepada mereka. Menanamkan rasa malu kepada anak-anak ini. Ini penting. Karena anak-anak sekarang, Allah musta'an, ya. Kalau pepatah mengatakan guru kencing berdiri, sekarang murid tidak lagi kencing berlari, mengencingi ini sudah. Ini karena apa? Mendapatkan contoh yang jelek. Anak-anak sekarang, jangankan diajari, oh tidak diajari saja pinter-pinter. Untuk berbuat jelek, ya, untuk berbuat yang aneh-aneh, anak-anak gak usah diajari, itu udah pinter-pinter. Apalagi kalau diajari, apalagi kalau diberi contoh. Ini Allah musta'an, ya. Kita lihat kadang-kadang maunya orang tua gampang saja, ketika anaknya ingin buang air kecil langsung saja minggirkan, terus asal mancur saja di sembarang tempat, ya. Seperti ini tidak sedikit orang tua yang mendidik seperti itu. Kelihatannya sepele. Iya, memang itu masih anak-anak. Tapi ini adalah awal dari kerusakan. Ini awal dari kerusakan moralitas anak. Pertama, jelas tidak ada rasa malu. Maka kita lihat orang-orang yang kurang perhatian dengan agama. Kadang-kadang kita, subhanallah, anak-anak buang air itu langsung keluar rumah, bukan masuk ke dalam rumah, keluar rumah langsung. Ini sering pemandangan seperti kita lihat. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Rasa malu harus benar-benar kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Rasa malu adalah bagian dari iman. Yang Rasulullah SAW mengatakan, al-haya'u syu'batun minal iman. Ya. Dalam hadis tentang syu'abul iman. Ya. Ini rasa malu adalah merupakan bagian dari iman. Maka yang ditanamkan kepada anak-anak semenjak kecil, sedini mungkin. Dan manakala ini biasakan menjadikan anak itu santun. Jangan biarkan anak-anak meskipun masih kecil ini untuk membuka auratnya di hadapan orang lain. Ya. Jika keluar di kamar mandi, meskipun di rumah. Ajari kepada anak-anak umur 3 tahun ya. Ini sudah mulai diingatkan dengan aib. Bilang saja aib. Ya. Kadang-kadang anak-anak kan suka apa namanya? Suka berulah ya. Sengaja dilepas kemudian lari dia telanjang ya. Dan orang tua melihat seperti itu seperti sesuatu yang lucu ya. Tontonan yang lucu. Padahal ini ingat, yang seperti ini adalah awal dari kerusakan. Ya. Karena apa? Anak diajari sudah tidak diajari tidak punya rasa malu. Makin dari kecil ini harus sudah ditanamkan. Adab qada'ul hajah, buang hajat. Dan masya Allah anak-anak kita sebenarnya adalah satu masih dengan fitrahnya mereka. Dan dengan kelucuan mereka ketika misalkan masuk WC, ketika kita ajari dengan baik masuk WC doa. Kemudian keluar juga berdoa dengan sikap-sikap mereka yang lucu memang ya. Maka namun ini awal dari didikan-didikan yang baik. Nanamkan mereka dengan adab-adab yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jangan biarkan seperti ini membiasakan anak kecil tanpa busana misalkan. Maka biarkan ya, kita didik dari kecil anak-anak kita yang putri, biasakan untuk berjilbab dengan busana muslimah, menutup auratnya. Sekaligus ini adalah dua sekali kita dapatkan. Pertama, mendidik mereka dengan memiliki rasa malu. Kemudian yang kedua, mengajari mereka tentang permasalahan aurat. Ini masalah aurat. Dan kadang-kadang masya Allah ya, anak-anak ketika di ajari seperti itu benar-benar membekas. Tatkala kita mungkin lupa atau tidak sengaja, nampak aurat kita diingatkan oleh anak. Ini masya Allah ya. Satu pemandangan yang sangat indah sekali seperti ini, diingatkan oleh anak. Karena apa? Anak terdidik dengan kita. Sebagaimana ketika misalkan kita biasa mendidik anak untuk membangunkan di waktu sholat, ketika kita ketiduran, anak bangunkan kita. Ini juga masya Allah ya. Satu pendidikan yang baik. Maka ini sekali lagi yang pertama adalah rasa malu, karena rasa malu ini adalah merupakan pokok masalah. Yang dari masalah ini, seseorang ketika memiliki rasa malu, ini insyaAllah ta'ala akan terkendali. Khususnya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, malu kepada manusia. Aibnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menanamkan kepribadian kepada masing-masing anak. Anak laki-laki, tanamkan kalau mereka adalah laki-laki. Anak perempuan juga demikian, sesuai dengan kodrat wanitanya. Artinya di sini, biasakan dari semenjak kecil seorang anak laki-laki ini juga dengan laki-lakinya, dengan sifat kelelakian ya. Yang memang secara fisik ini sudah jelas berbeda, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dan ini perbedaan-perbedaan mendasar. Dari sisi jasadianya sudah berbeda. Demikian pula dari sisi perilakunya. Maka biasakan kepada anak-anak ini sesuai dengan kodratnya. Dan dididik supaya yani seperti ini, diawasi. Yang laki-laki supaya berperilaku seperti anak laki-laki. Tidak cengeng, ya. Tidak kolokan, ya, tidak aleman, tidak, ya, artinya punya tanggung jawab. Tidak seperti perempuan. Apalagi dengan itu, ya, dengan yang perempuan pun juga demikian. Jangan perempuan kemudian dilatih dengan itu memakai pakaian-pakaian laki-laki atau sebaliknya, ya. Maka inilah yang tanpa disadarinya kemudian masuk dalam laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mutasyabbihin wal mutasyabbihat, ya. Mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa ibn rijal. Laki-laki yang mereka menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Yang orang sekarang malah jadi bahan pembicaraan. Artinya jadi glamor sekarang ini, ya. Dan istilah mereka transgender katanya, ya. Setelah mereka menuntut adanya persamaan gender, tidak hanya itu saja, transgender, ya. Tidak hanya Transjakarta saja ini, ya. Ini sudah keblinger. Dan ini kebobrokan moral yang sudah kelewat batas dari orang-orang tidak beriman. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan, ya, sebagai orang tua ini. Kemudian perlu diketahui bahasanya, perbedaan-perbedaan yang terjadi antara laki dan perempuan ini pun juga bukan kemudian untuk merendahkan satu dengan yang lainnya. Laki-laki dengan sifat kelelakiannya kemudian semena-mena kepada yang perempuan, ini juga jangan. Kadang-kadang ada seperti itu dalam rumah tangga, dalam keluarga, punya anak laki perempuan ini, kadang-kadang yang laki itu pokoknya maunya menang sendiri. Dari sini perlu dididik sebagai laki-laki yang punya tanggung jawab, punya beban, dan punya sifat yang kokoh dan bertanggung jawab kepada perempuan, saudara-saudaranya yang wanita. Ini perlu ditanamkan seperti itu. Bukan kemudian malah yang laki-laki ini kemudian mau merendahkan kepada yang wanita. Maka jika seperti ini sudah kita tanamkan dari kecil pada anak-anak untuk saling ta'awun yang baik. Oh itu mbakmu, oh itu adik perempuanmu, kamu sebagai laki-laki punya tanggung jawab besar nanti urusan kamu. Dan seperti itu dididik, ditanamkan kepada anak. Dan anak seperti ini juga insyaallah ta'ala merasa diperhatikan. Dan seperti ini juga insyaallah ta'ala akan memiliki tanggung jawab dengan perkembangan psikis anak ini insyaallah ta'ala, manakala kita didik dengan pelan-pelan seperti itu. Satu sisi akan menyelaraskan kepada anak-anak itu sendiri sebagai anak laki-laki juga, arahannya kepada laki-laki juga demikian. Ini juga terkait dengan masalah mainan ya. Maka mainan-mainannya juga harus sesuai, yang laki-laki sesuai dengan anak laki-laki, yang perempuan juga mendidik kepada ke arah kewanitaan, keibuan ya. Jangan kemudian yang laki-laki mainannya masak-masakan ya. Ini ya kalau nanti jadi, tapi dari kecil seperti ini mendidik seperti menjadi perempuan ya. Terbawa. Dan ini secara kejiwaan akan berjalan demikian secara alami seperti itu. Jadi dari kecil sudah seperti itu, ini susah, paling susah untuk kemudian dirubah. Ya. Maka ini penting untuk diperhatikan dari kecil. Maka kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah misalkan mainan dengan boneka-bonekaan, ya. Ya, adik-adik ini keibuan, Rasulullah membiarkannya. Ketika menikah dengan Aisyah, Aisyah masih mainan ya. Dengan banati, ya, boneka-bonekaan yang lipatan-lipatan kain itu, ya, merupakan lipatan-lipatan kain menjadikan boneka ya. Seperti itu ya, kepada anak perempuan. Memiliki jiwa keibuan. Dan pada anak laki-laki supaya memiliki jiwa bapaan yang memiliki tanggung jawab. Jangan malah kemudian sebaliknya, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Dan ini yang banyak terjadi. Allahu musta'an. Ini. Dari apa yang tentunya ancaman-ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-mutashabbihina minar rijal bin nisa' wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Tingkah polanya ini. Ya. Dan mengatakan katanya transgender katanya ini. Ini sekarang diakui alasannya apa? HAM. Ya. Alasannya hak asasi manusia. Ini tauhid sudah seperti ini ya. Lalu alasan HAM ya. Tidak ada lagi namanya kemungkaran. Ya. Tidak ada lagi namanya kebatilan. Ya. Enggak bisa untuk standar seperti itu. Ya. Ini jamaah menekan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak seperti itu ya. Dan ini sering terjadi ya. Banyak kasus ya. Hal ini kadang-kadang orang tua ya. Dari orang tua di rumah kurang mengarahkan yang seperti ini dan kurang perhatian. Demikian pula banyak terjadi di dunia pendidikan, khususnya model-model boarding school ya, pondok pesantren. Jangan dikira kalau sudah di pesantren itu aman, nyaman ya. Jangan ya. Apa bisa menjamin seperti itu ya. Jangan kita bisa merasa aman seperti itu. Sebagai orang tua jangan, pokoknya terus diperhatikan. Saya katakan seperti itu karena saya sendiri juga punya banyak pengalaman ya. Menekuni dengan anak-anak ya. Dan ini sebagian santri saya ada di sini juga ya. Ini juga banyak kasusnya. Yang tentunya kita sebagai pendidik tidak menginginkan seperti itu. Tapi kadang terjadi. Dan ini dengan banyak hal, ya, yang memang butuh sekali adanya kerjasama yang baik antara pendidik dengan orang tua. Orang tua nggak bisa menyalahkan yang di pesantren. Yang di pesantren juga tidak bisa kemudian ketika sudah ada kasus kemudian menyerahkan begitu saja kepada orang tuanya, sudah pulangkan saja. Juga seperti itu dia menyelesaikan masalah. Ya. Perlu adanya ta'awun, ya, yang baik dalam masalah ini. Sebagai orang tua, ini yang paling bertanggung jawab. Mau kemana anaknya, mau jadi apa anaknya, harus selalu diperhatikan. Jangan kemudian model-model orang tua yang apatis ini juga saya kadang-kadang kesel juga, ya. Ya. Dapat orang tua, anaknya gede sedikit, lempar ke pesantren. Di rumah buat lagi. Ya. Gede dikit, lempar lagi. Yang di pesantren, gak pernah diurus. Ya. Kurang diperhatikan. Sampai kadang-kadang, wah, ngenes kita itu. Ditengok saja enggak. Ya. Namanya anak. Ya. Kadang juga butuh apa, pingin curhat juga. Ya. Apalagi kalau uang jajannya ini juga tidak dikasih. Ya ini kemudian kenakalan berikutnya tambah lagi. Ketika lihat teman-temannya jajan, teman-temannya beli ini, beli itu, dia cuma gigit jari aja. Lama-lama bagaimana saya supaya juga bisa makan seperti mereka makan. Ini tidak sedikit. Ada kasus-kasus pencurian di pondok, ya, berangkat dari masalah-masalah seperti itu. Ya. Sebenarnya namanya orang kaya juga cukupan, tapi orang tuanya kurang perhatian, ya. Orang tuanya kurang perhatian ini. Lebih lagi juga kaitannya permasalahan penyimpangan-penyimpangan seksual ini juga. Dan ini juga tidak sedikit, ya, yang terjadi. Bibit-bibit seperti ini juga kita sebagai orang tua harus jeli. Kedekatan anak, ya, dengan kawannya, juga sebagai seorang pendidik pun juga demikian. Tidak hanya sekedar mengajarkan selesai kurikulum, menghabiskan kurikulum selesai, alah ini gak bisa seperti itu. Apalagi kalau di dunia pesantren, boarding school seperti ini standar ganda, ya. Sebagai pendidik juga sebagai orang tua. Mana kadang-kadang tempat curhat, ya, dari anak-anak itu sendiri. Dan mereka ada masalah. Dan itu sering saya dapati. Dan ini yang kadang sebagian kurang jeli. Kurang cermat. Ya. Ya, memang seperti itu adalah tidak semua, ya. Saya dapati masya Allah, ya. Kadang-kadang mensikapinya. Ada pernah satu, saya pernah ngajarin satu kelas. Spesial anaknya. Pokoknya spesial sekali. Kalau guru yang lain masuk, itu senangnya marah-marah sudah. Anaknya memang spesial, betul-betul spesial. Ada yang ngajar terus ini. Besok harinya, dia datang, anak sudah gak ada satu pun yang di kelas. Maka seperti ini nih, butuh pendekatan secara pribadi. Ada lagi juga giliran ujian lesan. Waktu itu kebetulan ujian lesan, anaknya pinter, suruh hafal hadis. Baru berapa hadis kok saya langsung sampaikan pada dia. Sudah. Kalau tanyakan, ada apa sih kamu? Ada apa? Saya enggak lagi nanyakan masalah pelajaran, enggak. Saya langsung tanyakan. Masih ada masalah kamu? Diem lama. Berusaha sampaikan, buka hatinya. Nangis anaknya saat itu juga. Spontan langsung nangis. Ketika sudah agak reda, sudah agak baru cerita. Maka ini ternyata ya ada masalah ya. Yang kadang sebagian guru itu enggak memahami yang seperti ini. Dorongan-dorongan dari seorang anak ya. Bagian anak yang sudah SMA ini kan sudah nyata apa? Keinginannya memang sudah keinginan hasrat untuk nikah ini kuat sekali. Yang seperti itu juga kita tidak bisa untuk kemudian udah jangan mikirin, enggak bisa. Namanya dorongan seperti itu ghorizah manusia ya. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak bisa untuk kemudian kita bendung, enggak bisa. Tapi harus kita arahkan. Kita pendekatan-pendekatan lebih persuasif ya. Pendekatan pribadi. Dan lebih juga ke pendekatan rasional. Karena anak-anak seperti ini pokoknya punyanya idealisme saja. Enggak ngerti realismenya itu. Idealismenya tinggi. Karena apa? Banyak mimpi, banyak berangan-angan, banyak berhayal anak-anak seperti ini. Tapi hakikatnya enggak ngerti. Di balik itu semuanya. Fakta yang harus dihadapi kalau itu diteruskan. Maka pendidikannya seperti ini juga enggak bisa dimarahi juga jangan. Dimarahi kita sama saja mematikan motorik dia. Bahkan bisa fatal seperti ini. Ini alhamdulillah apa saya nasihati pelan-pelan terus. Wes pokoknya diulang lagi. Setelah saya sampaikan banyaklah kasih nasihat dekat teman-teman pribadi. Alhamdulillah semangat lagi dalam belajar. Dan hasil-hasil ulangannya masya Allah. Ini kadang kondisi seperti itu. Goncangan-goncangan yang dahsyat ini. Namanya anak seperti itu. Khususnya anak-anak yang sinnul murahiq ini. Ini paling tidak bisa. Omongan orang tuanya atau ustadznya, gurunya tidak bakalan diikuti. Yang diikuti siapa? Omongan temannya. Paling lebih diikuti obrolan dengan teman-temannya itu pasti paling lebih diikuti. Kenapa kalau di apa istilahnya di ngobrol dengan teman-temannya, maka sebenarnya itu yang lebih berpengaruh. Maka seperti ini juga harus betul-betul diperhatikan. Maka ini orang tua. Bagaimana menanamkan yang kedua ini adalah menanamkan tanggung jawab agar anak laki-laki itu adalah sebagai anak punya tanggung jawab. Tanggung jawab kepada dirinya, tanggung jawab di masa depannya, dan nanti suatu saat dia juga akan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Dan tanggung jawab khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada seorang wanita, anak-anak kita yang putri-putri ini juga dididik. Bagaimana untuk menjadi seorang ibu nantinya. Maka ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai dibiarkan lepas kendali seperti itu kemudian terjadi apa yang terjadi. Dari sudut jinsi ya. Dari penyimpangan-penyimpangan seksual yang ada. Dan ini sekali lagi tidak sedikit. Dan banyak kasus. Terkadang. Dan ini tidak apa sekali lagi tidak mengenal kepada siapapun. Dan banyak kasus seperti ini. Yang mendorong orang kemudian melampiaskan dorongan gharizahnya ini, hasrat gharizahnya ini ketika apa yang diinginkannya itu tidak kesampaian. Banyak bagaimana untuk kemudian bisa melampiaskan Allah musta'an ini. Maka ini kalau kemudian tidak ditanamkan kepada si anak jiwa tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya dari penyimpangan itu, maka ini Allah musta'an, terjadi apa yang terjadi. Nah, wala wala quwwata illa billah. Dan sekali lagi, seperti ini tidak sedikit dan banyak kasus, khususnya yang orang tuanya jauh. Ya, saya katakan seperti ini juga banyak pengalaman. Hanya kemudian mungkin ya karena masalah aib ini kan banyak ditutupi aja. Di beberapa pondok-pondok pesantren ya, atau yang disebut dengan boarding school seperti itu. Tiap tahunnya sebenarnya sering ada masalah seperti itu. Orang tuanya tahunya lagi nyantri, ternyata anak-anaknya seperti itu, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ini lepas kontrol dari orang tuanya. Jadi sekali lagi ini adalah permasalahan yang kedua yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, memisahkan tempat tidur mereka. Makin dari kecil seperti ini sudah dididik untuk dipisahkan tempat tidurnya. Bagaimana perintah Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Mana Rasul mengatakan muru auladakum bisalah wa hum abna usab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum anha wa hum abna'u 'ashr sinin, dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat tatkala mereka sudah 10 tahun. Ini kita lihat 7-10 ya. 7 tahun perintahkan mereka untuk sholat. Ini sudah perintah. 10 tahun gak mau sholat, pukul. Ini fakta dan kenyataan yang terjadi adalah tafriid dan ifrat. Ya. Tafriid dan ifrat. Ya. Menggampangkan, dan ada yang kelewatan. Yang menggampangkan ya, ini dari keluarga-keluarga muslim. Yang kita lihat sudah lebih dari itu, sholatnya masih ogah-ogahan, orang tuanya kurang perhatian. Anak-anak SMP misalkan, sudah umur-umur SMP, sholatnya masih main-main, ini orang tuanya kurang perhatian. Ada Rasulullah memerintahkan 10 tahun. Ada juga yang terkadang berlebihan. Ya. Anak baru 3-4 tahun tidak mau sholat. Ya. Diikoh. Ya. 3-4 tahun. Ya. 5 tahun. Ya. Namanya anak ya. Ini kadang-kadang orang tua juga kelewatan. Ya. Seperti ini kita lihat Rasulullah SAW. Ya. Ia memang harus kita didik dari kecil. Ya. Dari sebelum umur 7 tahun, sudah kita biasakan untuk sholat. Tapi tidak kemudian dengan cara-cara yang keras. Sekali lagi, dunia anak itu adalah dunia nakal dan dunia main. Ya. Nakal dan main. Sekarang anak mana yang tidak nakal? Ya. Anak siapa yang tidak suka main? Buat sekarang. Maka dua hal ini harus kita sadari. Dan yang ketiganya, kita dulu juga anak-anak. Dan bahkan masa anak-anak kita mungkin lebih parah dari mereka-mereka ini. Anak-anak kita sekarang ini masya Allah ya, anak SD sudah hafal sekian juz, kita dulu kapan ya. Sampai SMA berapa juz ya. Ya. Jus melon baling yang gini. Ya. Ini anak-anak kita ini masya Allah. Ya. Paling kita lihat anak-anak TK ini sudah jus ama selesai, masya Allah. Ya. Masih terbata-bata ngomongnya saja sudah, masya Allah ini. Ini satu kenikmatan ya dari pendidikan sekarang ini. Kembangan satu sisi harus kita syukuri. Ya. Dan perkembangan anak kita itu jauh lebih baik lah insyaallah ya. Namun tetap mereka adalah koridornya adalah anak-anak. Mereka bukan kita. Dan kita juga bukan mereka. Maka ini harus dipahami benar. Dengan jiwa mereka sebagai jiwa anak-anak. Khana fi jazakumullah, ini yang ketiga adalah memisahkan tempat tidur mereka. Bagaimana Rasulullah SAW perintahkan sholat 7 tahun, 10 tahun kamu sholat pukul. Kemudian Rasul mengatakan, "Wafarriqu bainahum fil madhajih." Pisahkan di antara mereka dalam tempat tidurnya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan demikian. Ya, kalau bisa sendiri-sendiri, ya. Kalau tidak, minimalnya laki-laki adalah dengan anak laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dengan catatan jangan satu selimut. Ya, jangan biasakan satu selimut. Ya. Biasakan mereka pisah. Meskipun dalam satu tempat tidur. Ini kelihatannya sepele. Tapi ini kalau kemudian dibiasakan bareng-bareng satu selimut, bahaya ke depannya. Jangan dianggap sepele yang seperti ini. Kalau kemudian setiap anak pas satu kamar mungkin kerepotannya. Apalagi kalau yang anaknya banyak ya. Ya. Anaknya 8, rumahnya ngontrak lagi. Sudah kerepotan. Maka minimalnya begitu ya. Yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, pisahkan dalam selimutnya. Jangan bersama. Jangan bareng-bareng. Apalagi sudah anak-anak yang sudah mumayyiz, ya. Sudah anak umur 7 tahun itu sudah mumayyiz. Sudah ngerti benar dan salah. Sudah ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Di mana anak umur 7 sampai 10 tahun ini sudah berkembang, ya. Tidak lagi hanya berpikir tentang dirinya sendiri saja, tapi sudah mulai mengenal dunia luar. Maka ini penting untuk kemudian pemisahan tempat tidur. Ini adalah satu di antara langkah. Dan ini tuntunan syariat, ya. Langkah untuk menanamkan kesadaran kepada anak tentang eksistensi dirinya. Juga tentang tanggung jawab dirinya. Ketika dipisahkan tempat tidurnya, kita lihat contoh dari binatang. Ya. Ayam misalkan. Kita lihat, perhatikan itu ayam. Ya. Ketika sudah mulai agak sedikit dewasa, sudah bisa makan, itu biasanya induknya itu mesti akan menyuruh untuk pergi sendiri. Kalau ngikut terus, nguntit terus, nanti dipelatoki terus, ya, akan dipatuk. Kita lihat ayam seperti itu. Maka kita bangsa manusia ini harus lebih dari itu. Ya. Jangan seperti kal an'am bal hum adhal, ya. La hawla wa la quwwata illa billah. Kini kita lihat didikan-didikan dalam syariat untuk kemudian menanamkan dari kecil seperti itu. Maka pemisahan tempat tidur ini manfaatnya sangat besar. Pertama adalah menanamkan rasa tanggung jawab pada masing-masing anak. Ketika sudah pisah tempat tidurnya, tidak lagi dengan orang tuanya, ini sudah harus bisa mandiri. Sudah harus membersihkan kamar sendiri dan seterusnya. Dan ini mulai ditanamkan rasa tanggung jawab pada si anak. Kemudian sisi yang kedua, sudah dilatih untuk kemudian lebih bersikap hati-hati dengan dunia luar. Dengan orang lain. Berbeda tempat tidur. Atau berbeda selimutnya. Ini sudah menunjukkan perbedaan. Bahwa saya adalah saya. Saya bukan saudara saya. Dan saya juga, dia juga bukan saya. Ini menanamkan pada mereka untuk lebih berhati-hati. Lebih lagi dengan perbedaan jenis kelamin. Ya. Putra putri ini akan nampak dengan jelas. Dan anak-anak subhanallah. Ya. Ketika kita latih seperti itu, pun juga masya Allah ya, sangat indah sekali. Rasa tanggung jawabnya juga luar biasa. Ini manakala kita biasakan seperti itu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya tentang adabul istidzan atau mengenalkan kepada mereka waktu berkunjung untuk meminta izin meskipun itu dalam rumah sendiri ketika mau masuk kamar. Mau masuk kamar orang tuanya, mau masuk kamar saudara perempuannya, maka ini diajari. Dan ini Al-Quran berikan tuntunan seperti itu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surat An-Nur ayat yang ke-58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga waktu aurat. Dari sebelum sholat subuh, kemudian ketika siang hari waktu istirahat, dan sesudah sholat isya. Dan ini Al-Quran berikan tuntunan kepada kita. Karena khususnya di tiga waktu ini, pada umumnya ya, di tiga waktu ini orang mungkin dalam keadaan tidak menjaga kepada auratnya. Ketika di kamar ya, dalam keadaan yang mungkin telanjang dada atau apa misalkan kelihatan auratnya. Maka seperti ini juga jangan biasakan seperti itu dilihatkan kepada anak-anak. Kadang sebagian orang tua ada yang kelakuan ya. Biasa di rumah itu telanjang dada misalkan. Kalau orang tuanya seperti itu, anaknya akan lebih dari itu. Sekali lagi ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan bisa mengencing ini ya. Anak sering melihat pemandangan seperti itu. Bapaknya misalkan telanjang, enggak pakai baju di rumah, keluar begitu saja, anak akan lebih parah lagi. Kelihatannya sederhana, tapi ini didikan-didikan yang kurang baik. Mencontohkan kepada anak dari hal yang kurang baik. Dan di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu memberikan ketentuan kepada kita yang tiada lain dari masalah ini adalah adabul istidzan. Menanamkan kepada anak-anak tentang adab-adab minta izin. Dan tentunya dalam hal ini untuk menjaga, menghargai privasi orang. Di sinilah ditanamkan kepada anak tentang bagaimana privasi orang dan bagaimana harga diri orang, kehormatan orang. Yani anak itu dilatih untuk menghargai dan menghormati orang lain. Dan ini didikan iman, didikan Islam demikian agungnya. Maka sekali lagi khonafidin jazakumullah, jika pendidikan-pendidikan seperti ini ditanamkan kepada anak, maka insya Allah akan menjadikan anak ini memiliki rasa sopan, santun, dan etika yang sangat luhur. Manakala dididik dengan yang seperti ini, tidak sembrono. Ini adab-adab dalam meminta izin. Apalagi anak-anak ya, ketika khususnya ketika saat-saat mau mandi, yang biasa anak itu biasanya suka rebutan, ya, ini, suka rebutan untuk masuk ke, maka seperti ini juga diatur, ya, dibimbing mereka terkait dengan masalah menjaga auratnya. Supaya membuka bajunya sudah di dalam kamar mandi, sekaligus membawa gantinya di kamar mandi, keluar sudah terjaga. Dan yang di luar yang lagi ngantri ini juga jangan, kadang biasa-biasa ribut-ribut anak-anak seperti itu biasa. Tapi ini sebagai orang tua mesti harus apa namanya, membimbing dengan baik. Jangan cuma dimarahi saja, tapi diarahkan dan dibimbing dengan baik. Ini khairul fitnah jazakumullah, tentang adabul istidzan. Yang tiada lain juga dalam hal ini adalah juga untuk menjaga pandangan. Sebagaimana Rasul mengatakan innamaj'ilal istidzanu min ajlin nadhar. Sesungguhnya dijadikannya istidzan, adab istidzan minta izin ini adalah untuk menjaga kepada pandangan. Supaya jangan mengumbar pandangan, dan ini anak dididik untuk tidak melihat kepada hal-hal yang haram. Dididik untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Maka ini sangat luar biasa. Dan ketika anak dididik seperti itu, maka insyaallah ta'ala ini fitrahnya akan terjaga. Demikian pula ketika di luar melihat sesuatu yang mungkin berbeda di rumahnya, ini juga harus diarahkan. Seperti ini, ini diarahkan kepada si anak. Ini tidak boleh, ini dilarang, ini dilaknat Allah, ini seperti itu. Ini sangat-sangat membekas kepada si anak. Dan menjadikan anak ketika melihat seperti itu tidak mau. Demikian pula yang berikutnya, mengajari dan mendidik mereka untuk menjaga kebersihan, khususnya kepada organ-organ pribadinya. Yang ini juga terkait banyak hal, terkait dengan alat kelaminnya juga, menjaga dirinya dari najis. Ini juga ajari mereka supaya jangan buang air sembarangan, atau juga jangan harus menjaga dari najisnya. Dan ingatkan mereka dengan ancaman-ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan bukanlah keduanya disiksa karena sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma fa innahu la yastatiru minal baul. Salah satunya kenapa disiksa dalam kubur? Karena tidak menutup diri ketika buang air kecil. Dalam lafaz lain, fa innahu la yastanzihu minal baul. Dia tidak membersihkan diri dari air kencing. Maka ini seperti ini dididik kepada anak-anak. Nah, diancam nanti ancamannya adalah siksa kubur mau ini. Anak-anak sangat bekas sekali seperti itu. Sebagaimana juga diingatkan untuk tidak kencing sembarangan di jalan yang biasa dilalui orang atau tempat bernaung. Dan semisalnya, kemudian dipahamkan kepada mereka, kalau seandainya kamu punya tempat duduk di situ kemudian dikencingi bau, kira-kira bagaimana? Kamu suka atau enggak? Ini penanaman-penanaman seperti itu. Sederhana memang, Namun banyak dilalaikan seperti ini. Dan ini juga sekaligus menjaga privasi orang dan juga mengajari kepada mereka dengan adab-adab yang baik dari didikan-didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tentang adab qadaul hajah. Ini ajari mereka dari kecil. Dari kecil, dan masya Allah, dari umur 3,5 tahun, 4 tahun ini anak sudah bisa dididik, diajari itu. Adab buang hajat, masuk dan keluar kamar mandi ini, dan juga bagaimana mereka menjaga dengan najis ini. Ini bisa dididik dari kecil. Maka insyaallah ta'ala dengan cara-cara seperti ini, memberikan anak itu memiliki sikap hati-hati. Hati-hati dari najis. Hati-hati dari menampakkan aurat di hadapan orang lain. Demikian pula melatih mereka untuk bisa mandiri. Ya. Dilatih juga untuk mandi sendiri, atau juga dalam hal ini cebok sendiri, bersihkan sendiri. Dan ternyata anak itu, kalau kita latih, saya perhatikan anak saya punya kecil begitu, ketika buang air saya cebokin, minta diulang, saya juga bisa sendiri. Minta diulang, padahal sudah dicebokin, minta diulang. Ya sudah, ini merasa punya tanggung jawab dididik ini untuk bisa mandiri. Sisi yang lain juga melatih anak untuk mencintai kebersihan, mampu mengurus dirinya sendiri, mampu menguasai dirinya sendiri. Demikian pula juga akan melatih yang sisiannya adalah disiplin, ya. Lebih-lebih lagi kaitan dengan masalah-masalah sikap-sikap moral yang tentunya kaitan dengan masalah etika, ya, sopan santun dalam ketika buang hajat ini, tidak sembrono dan tidak sembarangan. Ini yang kelimanya. Kemudian yang keenamnya, kenalkan mereka dengan mahram dan bukan mahramnya. Ini juga tahapan-tahapan yang harus kenalkan kepada mereka. Dan anak-anak TK pun juga sudah, masya Allah, ketika kita didik ya, dengan seperti itu, ini mereka pun juga sangat-sangat terkesan. Ketika anak laki-laki, oh temanmu Maryam ya, Hafsah, bukan, mesti akan mengelak, tidak mau. Ini saya rasakan anak saya sendiri seperti itu. Karena sudah terbiasa di playgroup padahal baru umur 3,5 tahun. Oh itu Hafsah temanmu ya? Bukan. Padahal ya satu sekolahan, tapi gak mau. Teman saya itu ikhwan kok, teman saya laki-laki kok. Gak mau pokoknya. Jadi dari sini anak-anak itu sudah biasa dididik seperti itu. Maka insyaallah jadi punya kepercayaan kepada dirinya sendiri. Berbeda kalau kemudian diumbar ya, dilepas begitu saja tanpa ada pengawasan, tanpa ada kemudian yes, campur baur ikhtilat dan semisalnya, sampai gede pun juga seperti itu. Ya, ini menganggap ikhtilat ya, campur baur seperti itu adalah satu hal yang biasa saja. Bukan satu hal yang aib, bukan satu hal yang dosa, bukan satu hal yang... Ini yang terjadi sekarang ini. Maka kita lihat betapa banyak ya, yang seperti itu terjadi. Padahal kita lihat ancaman-ancaman Rasulullah SAW sangat banyak. Liantut an ahadukum ra'sau bimihyati min hadid khairun lahu min an yamussal mar'ata la yahillalah aw mar'ata la tahillalah ini aw kama qala alaihi salatu wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad yang sahih ya. Mana Rasulullah mengatakan seorang salah seorang dari kalian menyentuh ditusuk ya, kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal untuknya. Jadi bukan masalah yang gampang, masalah yang sepele. Maka ini dari kecil dididik seperti itu. Sementara kita lihat anak-anak sekarang campur baur seperti itu, dan orang tua juga mengajarinya seperti itu, dan itu dia melakukan kaum muslimin kebanyakan, dan anggapannya biasa saja. Maka ini penting untuk kemudian dikenalkan kepada mereka yang mahram, yang bukan mahram. Masalah kedekatan dekatlah, tapi mahramnya tetap itu dijaga. Ya, bukan berarti kemudian karena mahram kemudian semakin memisah, itu tidak. Tetap ini adalah dalam batasan-batasan koridor yang syar'i. Ini harus ditanamkan kepada mereka, anak-anak ini, satu demi satu. Sekaligus juga mengajari mereka siapa yang masuk dalam nasabnya, siapa yang bukan masuk dalam nasabnya. Siapa yang ini mahramnya, yang ini bukan mahramnya. Siapa yang ini waris, yang ini yang bukan waris. Ini karena terus terang ya, seperti ini pendidikan kita itu lemah. Tentang masalah nasab, anak-anak kita itu sangat-sangat lemah. Ya. Anak-anak kita sangat-sangat lemah masalah ini. Apalagi ngurut nasabnya sendiri. Paling pol sampai kakeknya tok. Kakeknya saja kadang enggak ngerti, ya. Ini saya katakan seperti itu. Saya juga ngajar faraid, ya. Ngajar faraid. Ketika diurutkan nasab-nasab seperti ini anak-anak malah bingung. Ini. Untuk mengurutkan siapa yang masuk ahli waris, ya, dan siapa yang bukan, dan siapa yang masuk mahramiyah, dan siapa yang bukan, ya. Karena di sini ahli waris belum tentu mahram, ya. Maka ini dibedakan dari sisi mahramiyah, kemudian dari sisi waris, ya, kemudian juga dari sisi nasab, ya. Karena nasab belum tentu, memang nasabnya masih dekat, tapi belum tentu itu mahram, juga belum tentu itu adalah ahli waris, khususnya dari kalangan daul arham, ya. Ini juga harus kaitan masalah pergaulan, masalah hubungan, untuk mengenalkan mereka adalah masih saudara tapi bukan mahram. Ini yang harus betul-betul diperhatikan ini. Satu sisi, dan ini faedahnya sangat besar sekali. Yang pertama adalah untuk mengenalkan kepada mereka, melatih, mendidik mereka siapa-siapa yang dia dibolehkan untuk menampakkan, ya. Ya. Apa yang biasa nampak dan siapa-siapa yang tidak boleh untuk kemudian dia tidak dibolehkan menampakkan di hadapannya. Kemudian sisi yang lain juga mengenalkan siapa mereka dari nasabnya yang diperintahkan untuk menyambungnya di silatul arham, ya. Al-aqrab al-aqrab. Ini. Maka ini juga sangat penting. Sisi yang lain juga mendidik mereka supaya jangan ikhtilaf, ya. Jangan campur baur dengan yang tidak halal dengannya. Maka ini memahamkan pada anak perempuan siapa yang bukan mahramnya, dan ini tiada lain agar supaya bisa terjaga pergaulan dalam kesehariannya. Dan juga mengenalkan siapa-siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh untuk dinikahinya. Maka ini dari sini, di mana Islam jelas-jelas mengharamkan pernikahan yang dilakukan antar saudara sekandung atau yang masih mahram, ya. Sini Islam melarangnya. Hmm. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, hal itu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Di surat An-Nisa di ayat yang ke-22 dan 23, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa-siapa yang tidak halal untuk dinikahi. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa' illa ma qad salaf. Jangan kalian nikahi apa yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian dari para wanita. Yani ibu tiri, ya, istrinya bapak. Innahu kana fakhishata wa maqta wa sa'a sabila. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukh wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takun dakhaltum bihin fala junaha 'alaikum wa halailu abna'ikum alladhina min asrabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Ini wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, dan seperti ini juga dikenalkan ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibiknya dari bapak, bibiknya dari ibu, kemudian keponakannya dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ini kemenakannya semua. Kemudian ibu susuannya dan juga saudara-saudara perempuan sesusuan. Demikian pula mertua, ibu-ibu mertua. Demikian pula Robibah, ya, dari anak tiri yang ibunya sudah dinikahi dan digauli. Ini ya. Maka ini juga tidak boleh, ya. Demikian pula menantu, ya, menantu perempuan, menantu, jadi istri-istri dari anak-anak laki-laki. Demikian pula dilarang untuk mengumpulkan di antara dua saudara perempuan sekaligus ini. Maka ini ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar terjaga pergaulan dan terjaga dari sikap-sikap yang kurang baik. Kemudian setelah ini adalah mendidik anak agar senantiasa menjaga pandangannya dari memandang kepada hal-hal yang diharamkan. Maka perlu disadari bahwasanya fitrahnya manusia itu tertarik kepada lawan jenisnya. Namun kalau yang seperti ini dibiarkan lepas begitu saja tanpa kendali, justru yang seperti ini akan merusak, ya. Akan merusak dari kehidupan manusia itu sendiri. Demikian pula manakala mata itu dibiarkan melihat gambar-gambar atau tontonan-tontonan yang kurang baik, maka di sini juga penting untuk diperhatikan, ya, kepada anak-anak, khususnya tayangan-tayangan televisi, ya, yang hampir-hampir tidak ada yang mendidik, ya, khususnya yang sekarang ini, ya, hampir-hampir seperti itu semuanya, ya, dari dunia glamor semuanya, ya, dan dari wanita-wanita yang seperti itu, ya. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala didik anak-anak kita agar jangan sampai, ya, yang terjebak dalam perkara-perkara seperti ini, untuk kemudian dibiasakan pandangannya itu terjaga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin." Ya. Katakan kepada para orang-orang mukmin laki-laki untuk mereka menjaga pandangannya. Demikian pula perempuan menjaga pandangannya. Jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya manakala hal yang seperti ini terjaga, ya, insyaallah taala si anak itu pun juga akan bisa memahami. Akan mengerti, akan terdidik dengan didikan-didikan yang syar'i, dan pandangannya akan senantiasa terkendali dan terjaga dengan syariat ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan lebih dari ini adalah menjaga diri mereka dari ikhtilaf, ya. Ini yang berikutnya. Jaga mereka dari ikhtilaf, dari campur baur antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya, tanpa ada keperluan-keperluan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Di mana perbuatan yang seperti ini di masa kita sekarang ini adalah satu hal yang biasa, ya. Bukan lagi sebagai satu pelanggaran, bukan lagi dianggap sebagai satu penyimpangan dari ikhtilaf, dianggap sebagai satu hal yang biasa, ya. Baik itu di dunia pendidikan sekarang ini, ya, atau hampir di semua lini, ya, ini dianggap biasa. Mengumbar pandangan, saling berdekatan, saling bersentuhan, ini seakan sudah tidak ada batas lagi. Yang tentunya seperti ini adalah mengantarkan kepada fahisyah, mengantarkan kepada perbuatan keji. Maka seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini anak-anak kita hendaknya dijaga dengan seperti ini. Karena larangan-larangan Rasulullah SAW, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahram. Jangan biarkan salah seorang dari kalian itu menyendiri dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya. Dan hadis-hadis yang semacam ini sangatlah banyak memberikan ancaman, ya, kepada kita dari perkara-perkara yang tentunya. Dan ini si anak kalau dari kecil dididik dengan didikan-didikan seperti ini insyaallah akan tahu diri, menyadari ini. Karena apa? Sudah punya tanggung jawab. Yang tentunya kalau dibiasakan dengan ikhtilat seperti ini, kemudian yang namanya berhalwat, ya, maka ini menjadi biasa. Maka ini yang berikutnya, agar dijaga anak itu dari berhalwat. Ini menyendiri dengan lawan jenisnya yang bukan mahram. Ya. Di mana Rasul mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahram. Janganlah salah seorang dari kalian menyendiri dengan seorang wanita kecuali bersamanya mahramnya. Dan sekarang ini media seperti ini sangat banyak dan demikian mudah dan terbuka, ya. Facebooknya, ya, dengan masya Allah ini, ya. Ini sekarang tidak lagi mojok, ya. Kalau dulu mungkin mojok pacaran apa ini. Ini sekarang lewat itu. Dan kadang-kadang setan itu pinter. Alasannya, oh ini si wanita lagi semangat ingin belajar agama, minta nasihat, minta. Jadi si laki-laki sok pahlawan, ya. Merasa dirinya mampu, ya. Beri nasihat, oh ini saya beri nasihat, atau. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya. Dari itu sampai kemudian turun ke hati, ya. Maka ini jaga. Kalau tidak ada perlunya jangan, ya. Kalau tidak ada perlunya jangan. Itu adalah pisau bermata dua. Bisa membunuh kita sendiri atau sebaliknya. Artinya media-media seperti itu ini betul-betul harus terkendali. Kalau toh kita mau menggunakannya, gunakan dengan koridor. Tetap dibangun kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut atau khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah. Ya, di mana kita semuanya juga sudah menyadari seperti itu. Yang buruk yang kemudian masya Allah, ya, menjadi media yang demikian vulgar, ya. Bahkan menjadi media untuk tempat perang terbuka, ya. Kalau mungkin adu fisik saya yakin belum ini. Ya. Tapi kalau adu mulut, ya, lewat Facebook ini sudah kayaknya masing-masing itu ini, seperti itu nggak kendali. Padahal kalau bareng-bareng ini belum tentu berani. Ya. Kalau hadapan muka ini belum tentu berani. Ini satu sisi, yang lain sisi yang lainnya itu seperti tadi saya katakan, media-media seperti ini adalah media untuk berhalwat. Banyak yang terjadi. Ya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekali lagi, dan ini yang paling banyak terjadi di pada anak-anak kita. Yang betul-betul ya, harus betul-betul kita jaga, kita didik, kita bina dari kecil untuk selalu diawasi. Karena sekali lagi Allah musta'an, dan ini yang paling sulit. Ya. Dan ini tidak mengenal, sekali lagi tidak mengenal siapapun, ya. Ya. Tidak mengenal siapapun. Anak ketika diberikan kesempatan untuk keluar, ini anak pesantren, diberikan kesempatan untuk keluar sedikit saja, maka larinya mesti ke arah seperti itu. Ini banyak kasus. Kadang-kadang kita sudah ngelus dodo aja, ya. Mengelus dada kita. Ya. Ini keluar, ikut keluar. Ya. Nyata mereka sudah duluan. Ya. Allah musta'an, dari mana kita belum masih di perjalanan, mereka sudah. Ini masya Allah, pemandangan-pemandangan yang la haula wala quwata illa billah. Anak-anak kita. Maka ini perhatian orang tua itu sangat-sangat penting sekali. Jangan dilepas begitu saja, dan ini menimpa kepada siapapun seperti ini. Ya. Kaitan masalah halwat tadi. Yang ini tidak sedikit yang kemudian belajarnya ancur-ancuran gara-gara main Facebook. Ya. Ini tidak sedikit. Ya. Sudah kenal Facebook ini sudah masya Allah ya. Dan anak merasa bangga dengan itu. Yang ketika tidak dibarengi dengan dasar-dasar agama yang benar. Ya, kalau memang untuk yang baik, masya Allah ini media adalah satu media yang sangat baik. Kalau digunakan untuk yang bermanfaat, memang masya Allah ya, sangat-sangat bermanfaat. Tapi kalau sebaliknya, Allah musta'an ya. Maka ini juga menjadi simalakama ya, akan menjadi bencana, wabalan adeh ya, akan berubah menjadi bencana yang sangat berat. Ini ikhwani wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal-hal yang penting untuk kemudian kita perhatikan. Barangkali ini dulu yang kita bahas ini menjelang zuhur. Insyaallah taala nanti kita lanjut barang sedikit ya pada zuhur. Kita cukupkan pembicaraan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini menggugah kepada kita untuk lebih kita perhatian bahwa permasalahan ini adalah bukan permasalahan yang sepele, masalah yang gampang, tapi ini adalah permasalahan yang tentunya adalah sangat mendasar, yang ternyata Islam memberikan solusi yang sangat baik ya, kepada kita untuk bagaimana kita lebih mengkaji, mendalami dengan baik dari tahapan-tahapan yang diberikan oleh syariat Islam kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.